Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid, di mana pada kajian sebelumnya kita telah selesai dari bab ma ja'a fil lau, bab dalil-dalil yang warid berkaitan dengan ucapan lau, seandainya. Maka setelah itu beliau membawakan bab yang baru. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babun nahyi 'anis sabirih, babun nahyi 'an sabirih, bab larangan untuk mencela angin. Fa maqsudul musannif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya sikap mencela angin ketika ada sebuah angin misalnya yang memberikan kemudaratan kepada dirinya, kemudian dia mengeluarkan celaan-celaan kepada angin tersebut, mengatakan misalnya, mohon maaf, angin sial, atau ungkapan-ungkapan yang semisalnya yang menunjukkan celaan kepada angin tersebut. Misalnya, ketika dia punya jemuran misalnya, kemudian ada angin kencang yang bisa menerbangkan jemurannya sampai berhamburan, berantakan, kotor lagi, atau bahkan ada yang hilang. Kemudian seorang mengeluarkan celaan-celaan, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan celaannya kepada arih, kepada angin, seperti tadi, angin sial misalnya. Maka yang seperti ini, perkara yang muharram, tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya, arih adalah makhluk min makhlukatillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, mengendalikannya. Maka yang namanya angin, laisa lahu masyi'ah, dia tidak punya kehendak, namun dia berputar atau terbang mengarah kepada satu tempat, kencang atau lembutnya, membawa kebaikankah ataukah petaka, bencana alam. Ini semua biqadarillah, semua dengan ketentuan dan pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mencela angin, secara dia tidak sadar, celaan tersebut terarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencela angin, yang itu juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Angin hanya makhluk yang diatur, tidak berdasarkan kehendaknya sendiri, terbang atau mengarah ke suatu tempat. Tapi itu semata-mata bi amrillah, dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabburi, maka celaan kepada angin, ini pada hakikatnya secara tidak sadar mengarah kepada celaan kepada musarrihu, kepada zat yang mengaturnya, wahu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi inilah keterkaitan pembahasan ini dengan tauhid. Karena di antara bentuk tunduknya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada dirinya, baik itu berupa kebaikan ataupun musibah. Di antara bentuk musibah adalah misalnya ketika muncul angin yang kencang yang bisa memporak-porandakan, bisa menghancurkan bismillah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mencela angin tersebut. Nah, dan ini juga pernah kita bahas yang semakna atau semisal dengannya, yaitu larangan untuk kita mencela az-zaman, mencela waktu. Semisal ungkapan-ungkapan hari yang penuh kesialan misalnya, hari yang sial, dan yang semisalnya. Ini juga masuk di dalam pembahasan ini atau semakna dengan pembahasan yang sedang kita kaji. Karena baik itu zaman ataupun arih, semuanya makhluk min makhlukatillahi Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Bukan atas kehendak mereka sendiri, mereka terjadi apa yang terjadi pada arih ataupun az-zaman tersebut, tapi itu semua sekali lagi bi amrillahi Subhanahu wa taala. Maka celaan kepada az-zaman ataupun celaan kepada arih ini pada hakikatnya secara tidak langsung celaan tersebut mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walida, oleh karena itu hal ini dilarang. Walaupun seorang terkadang tidak meniatkan hal tersebut, yakni ketika mencela angin, angin yang menerbangkan baju-bajunya misalnya sedang dijemur, atau sampai pada batasan memporak-porandakan rumahnya, mengatakan angin sialan, misalnya. Nah, walaupun seorang ketika mengucapkan hal-hal yang seperti ini, terkadang dia tidak sadar bahwasanya celaan tersebut itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap hal yang seperti ini dilarang. Saddan lil bab, dalam rangka menutup celah. Naam. Baik. Kita baca dalil yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal bab. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun nahyi an sabir rih. Bab larangan untuk mencela angin. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu rih fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Shahahahu At-Tirmidzi. Dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian itu mencela angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari angin tersebut, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha. Begitu pula meminta kebaikan apa yang terdapat pada angin tersebut. Wa khairi ma umirat bih. Dan kebaikan dari apa yang diperintahkan dengannya angin tersebut. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha. Begitu pula dari kejelekan apa yang terdapat di dalam angin tersebut. Wa syarri ma umirat bih. dan kejelekan dari dan dari kejelekan apa yang diutus dengannya angin tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Begitu pula hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumallahu taala. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela angin ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai dari angin tersebut, membawa petakakah, memudaratkan kita, merugikan kita. Kita misalnya lagi jualan, nah anginnya kencang, barang dagangan hambur semua, maka jangan dicela. Maka tidak boleh untuk kita mencela angin. Wah anginnya ya kencang sekali. Oh angin sialan misalnya, mohon maaf. Ini tidak boleh. Karena hal tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni angin tadi terbang, angin tadi mengenai dan menghamburkan, memudaratkan, merugikan apa yang ada, itu bi amrillah Subhanahu wa taala, maka celaan kepada angin tersebut mengarah kepada celaan dat yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ucapan ini dilarang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selain melarang untuk kita mencela angin, beliau memberikan solusi. Ketika melarang sesuatu, beliau memberikan solusi yang terbaik. Dan ini diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang sesuatu, beliau juga menggantikan dari hal tersebut perkara yang semisal dengannya, dari perkara-perkara yang masyhur, memberikan solusi, tidak semata-mata melarang, tidak semata-mata tidak membolehkan, tapi juga memberikan solusi. Karena lasyak ketika seorang itu terbiasa dalam satu hal yang walaupun itu perkara yang haram dan dia tahu bahwasanya perkara tersebut ternyata dilarang, dia ingin berhenti, terkadang jiwanya, hawa nafsunya masih ada muncul keinginan untuk kembali ke dalam hal tersebut karena sudah suka dengan hal tersebut, dengan perkara yang haram tersebut, terbiasa dengan hal tersebut. Maka di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang suatu hal, beliau alaihi salatu wasallam memberikan gantinya yang masyru', yang tidak ada mukhalafah syar'iyahnya. Mukhalafah syar'iyahnya. Wa sabaqa, dan telah lalu pula bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tiba di sebuah tempat yang dianggap membahayakan kita, banyak penunggunya atau banyak syayatin ataupun jin. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, mereka meminta perlindungan kepada penunggu-penunggu di situ, syayatin ataupun jin di tempat tersebut, khawatir kalau diganggu misalnya mereka di situ. Ketika mereka misalnya singgah di sebuah lembah yang angker, mereka mengatakan a'udzu bi'adzimi hadzal wadi min sufaha'i qaum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut dan menggantikan dengan ucapan yang tidak ada haram padanya, bahkan syar'i. Diganti daripada seorang itu ketika tiba di sebuah tempat yang dia khawatir hal tersebut ada kemudharatan padanya, Rasul melarang untuk kita beristi'adzah kepada al-jin atau kepada makhluk gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang syar'i. Kalau mau minta perlindungan, jangan minta perlindungan kepada makhluk gaib sebagaimana kebiasaannya orang-orang jahiliyah, tapi dikasih solusi, dibukakan jalan keluar, yaitu dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari kejelekan makhluk-makhluk-Nya. Dan ini banyak contohnya di dalam syariat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqunu ra'ina walakin qulunzurna." Dan janganlah kalian mengatakan ra'ina, karena ucapan ini ada kemungkinan salah penafsiran. Kaum muslimin ketika mengatakan ra'ina, yakni jangan sampai kami ditinggalkan. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu, sebagiannya tidak paham, sebagiannya mengatakan ra'ina, yakni kami jangan ditinggal, jelaskan kembali, pahamkan kami kembali, terangkan kembali. Tapi ketika kalimat ini bisa disalah tafsirkan, bisa diartikan kepada makna yang jelek, yaitu ra'ina minarunah, yaitu kedunguan. Dan ini diucapkan terkadang oleh orang-orang munafik di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'ina ra'ina, yang artinya Rasul adalah seorang yang dungu, waliyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari lafaz ini karena ada ihtimal, ada kemungkinan digunakan oleh orang-orang yang jelek niatnya untuk perkara-perkara yang haram, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diganti dengan lafaz yang syar'i, dikasih solusi. Walakin qulum burna, namun ucapankah kalau kalian itu ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa, pelan-pelan menjelaskannya, pelan-pelan menerangkannya, pelan-pelan membimbingkannya. Walakin qulum burna, ucapkanlah umburna, tunggu kami. Tunggu kami, yang maknanya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Nah, maka begitu pula di dalam hadis ini contohnya. Hadis ini contohnya, yang dimana kebiasaan orang-orang dulu ketika melihat angin yang memporak-porandakan, merugikan mereka, baik itu dagangannya, rumahnya, atau jemurannya misalnya, atau hal-hal yang lain. Atau misalnya tanamannya dia sudah menanam, ingin panen, ternyata gagal dikarenakan kemarin malamnya misalnya ada angin kencang, gagal panen. Maka jangan dicela angin tersebut. Maka jangan dicela. Maka Rasulullah SAW walaupun melarang untuk kita mencela angin, karena itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, celaan tersebut mengarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memberikan solusi, memberikan solusi. Jangan berucap seperti itu. Berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, sebagaimana kata Rasul, فَإِذَا رَأَيْتُ مَا تَكْرَهُونَ. Dan apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, melihat angin kencang, khawatir misalnya, angin tersebut akan merugikan kita, dagangan kita, tanaman kita, atau hal-hal yang lainnya, maka berdoalah. Diminta untuk berdoa. Daripada mengeluarkan kata-kata yang kotor atau celaan atau sumpah serapah, cacat celat, cacat mencaci maki dan yang semisalnya, diganti oleh Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapan yang baik, yaitu dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kebaikan dari angin tersebut atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan angin tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka hendaknya kalian mengucapkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan angin ini. Karena la syak, yang namanya rih terkadang membawa kebaikan, terkadang membawa keburukan, madharat, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian umat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rih asif, dengan angin yang sangat kencang yang menerbangkan umat-umat yang mendustakan para rasul, yang mengazab mereka, menghancurkan mereka. Maka kita diminta untuk meminta kebaikan dari angin tersebut. Angin terkadang membawa kebaikan, memberikan kesujukan misalnya, atau baik untuk proses perkembangan tumbuhan, dan yang semisalnya. Maka kita meminta kepada zat yang mengatur angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa khairi ma fiha, begitu pula kamu minta kebaikan dari apa yang terkandung di dalam angin tersebut. Wa khairi ma umirat bih, dan meminta kepadamu kebaikan yang angin tersebut diperintahkan dengannya. Karena terkadang seorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan angin tersebut. Anginnya secara zatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan. Tapi terkadang sebagian orang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut. Naam, kebaikan tersebut. Dan perkara ini barakallahu fikum tidak semata-mata berlaku pada angin dan semisalnya, tapi juga berlaku kepada hal-hal yang memang semata-mata itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya hujan. Seperti misalnya hujan, maka tidak boleh ketika kita merasa dengan hujan tadi kita dirugikan, hujan deras misalnya, akhirnya tanaman kita banjir semua, gagal panen, mencela hujan, mencela cuaca. Atau ketika hujan dalam keadaan dia di tengah jalan misalnya, bajunya kehujanan, dia pakai barang elektronik, lupa kalau dia bawa barang elektronik, akhirnya rusak karena hujan tersebut, kemudian dia mencela. Atau semisalnya, mencela cuaca. Makanya seperti ini juga sama hukumnya dikiaskan dengan an-nahyi an sabirih, larangan untuk mencela angin. Nah, karena itu semua murni semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Maka celaan kepada hujan, angin atau semisalnya yang semata-mata murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, celaan kepada hal-hal tadi mengarah kepada zat yang mengaturnya, menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa na'udhu bika min syari hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, wa syari ma fiha, dan kejelekan apa yang terkandung di dalamnya, wa syari ma umarat bihi, dan berlindung dari kejelekan apa yang diperintahkan angin dengannya. Maka hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wasyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab sangat jelas pada hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, la tasuburi, janganlah kalian itu mencela angin. Naam. Karena celaan pada angin dan yang semisalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, kama sabak, di mana di antara bentuk kesempurnaan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang sesuatu, tidak membolehkan sesuatu, beliau memberikan solusi. La siyama apabila perkara yang dilarang tadi adalah sesuatu yang disukai, disenangi, terbiasa orang dengannya, maka ketika semata-mata dilarang tanpa ada pengalihan, tanpa ada pengalihan, maka bisa saja orang yang dilarang akan nekat karena tidak ada pengalihan, karena tidak ada hal yang dia gunakan untuk melampiaskan sesuatu yang dia sudah senangi. Nah, namun diupayakan semampu kita ketika melarang sesuatu juga memberikan solusi. Mahma amkan, semampu kita. Mahma amkan. Nah, maka ini diantara bentuk tarbiyah. Diantara bentuk kita mendidik, kita berdakwah pun seperti itu. Nah, ketika melarang dari satu hal, berikan solusi. Tayyib. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab an-nahi an sabirri. Kemudian kita langsung masuk ke dalam bab berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala babu qaulillahi taala yadunnuna billahi ghaira al-haqqi dhanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Bab tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala yadunnuna billahi ghaira al-haq, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak benar, syu'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, dhannal jahiliyah, yaitu berprasangka sebagaimana prasangka-prasangka jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri syai', mereka mengatakan apakah kita punya kendali sedikit pun, kita bisa mengatur dalam hal ini. Qul innal amra kullahu lillah, katakan bahwasanya seluruh urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya bab ini menjelaskan tentang su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya sikap su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang merupakan perkara-perkara jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala sebut su'uban kepada Allah tanpa hak dengan tidak benar adalah merupakan dhannul jahiliyah, prasangka-prasangka jahiliyah. Wal amr, dan satu perkara apabila dikatakan perkara tersebut adalah umurul jahiliyah, termasuk perkara-perkara jahiliyah, sebagaimana telah kita fahami, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut tercela bahkan diharamkan. Kemathalan at-tabarruj, seorang wanita bersolek, berdandan, menampakkan perhiasan kecantikannya, entah itu diistilahkan dengan orang sekarang fashionable, modis, di hadapan seorang yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Maka ini termasuk tabarruj. Dan ini merupakan perkara jahiliyah. Sebuah kemunduran, bukan tren masa kini, bukan kemajuan atau semisal. Kata Allah Subhanahu wa taala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan janganlah kalian wahai wanita-wanita muslimat bertabarruj, bersolek, berdandan, mempercantik dan menampakkan perhiasan diri pada seorang yang bukan mahramnya, sesuatu yang tidak halal bagi dirinya untuk menampakkannya kepada ajanib. Tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut yang namanya tabarruj itu sebagai perkara jahiliyah. Walan, justru kita melihat yang seperti ini dianggap sebagai kemajuan peradaban, modis, fashionable, atau mengikuti zaman. Waliyadubillah. Ini semua adalah kemunduran. Dan mereka menganggap ini sebuah kemajuan. Ketika seorang wanita muslimat, mereka mengikuti modis atau tren-tren masa kini dalam paling seringnya hal berpakaian. Entah itu ketat, mohon maaf, menampakkan aurahnya, berwarna-warni, atau dengan berbagai macam wangian-wangiannya, dan itu mereka anggap itu sebagai karya seni waliyatubillah. Mode sebagai kemajuan, padahal itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Seperti orang-orang dulu saja yang enggak maju. Orang-orang jahiliyah justru yang seperti ini. Nah. Dan mereka mulai mencela, mereka mulai mendiskreditkan Pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian-pakaian yang betul-betul menjaga diri, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga seorang dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Minal wuku'i fi zina, baik itu berupa terjatuh di dalam perzinaan. Mereka justru mengatakan ini seperti, janganlah pakai pakaian orang Arab. Kita di Indonesia ya pakai yang biasa saja. Jangan Indonesia itu di-Arab-Arabkan. Waliyadubillah. Justru pakaiannya orang Arab dulu itu pakaian yang dipakai orang Indonesia sekarang. Tabarruj. Menampakkan aurah, menampakkan kemolekan, menampakkan fisik, menampakkan perhiasannya. Itu justru pakaiannya orang-orang Arab dulu sebelum datangnya Al-Islam. Nah, sehingga salah kalau pakaian seperti itu dinisbahkan semata-mata pada Arab saja. Waliyatubillah. Baik, kita kembali ke pembahasan. Maksud al-musannifu rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini ingin menjelaskan bahasanya su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang muharram dan menunjukkan lemahnya ketauhidan seorang. Ketika seorang masalan su'uban prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal contohnya apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa masaib, berupa musibah-musibah. Dia mengira bahwasanya hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak sepantasnya terjadi pada dirinya. Misalnya dia ditimpa musibah, bencana, baik itu pada keluarganya, usahanya, gulung tikar misalnya, dia celakaan, terkena penyakit. Atau semisalnya dia mengatakan dengan tidak sabar, anak-anak muda, ucapan-ucapan yang seperti ini ketika misal, ini muncul. Sebagian anak-anak muda yang mereka tidak terdidik dengan pendidikan islami, tidak ditarbiyah dengan tarbiyah-tarbiyah salafiyah, islamiyah, akhlakul kirimah, mereka ketika mendapati diri mereka, mohon maaf contohnya, fisik mereka itu tidak sesuai. Entah itu obesitas, terlalu gendut misalnya. Dicela, dipuli. Atau wajahnya jelek misalnya. Dipuli, jadi bahan olok-olokan oleh teman sebayanya, teman sepergaulannya. Menulis di sosial media, menulis di akun-akun sosmed yang dia miliki, mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya harus mendapatkan fisik yang seperti ini? Wajah yang seperti ini. Tidak merasakah? Tidak kasihankah ketika saya itu dicela, dibully, diolok-olok? Terus seperti itu sampai mengatakan, bukankah Tuhan itu maha kasih? Misalnya. Tapi kenapa saya malah dapat yang seperti ini? Fisik jelek, dibuli, ditekan, terus misalnya. Su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk banul jahiliyah, perkara yang tidak baik. Karena segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan tidak ada yang salah. Semua mengandung hikmah. Wa min asma'illahil hakim. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hakim. Yani dhul hikmah al-balighah. Zat yang maha memiliki hikmah yang sempurna. Sehingga dalam setiap ketentuan, perbuatan, takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang jelek. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara contoh dari sikap su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan perkara su'uban ini yang insya Allah kita akan baca secara lebih rinci dalam al-a'imah diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa sebetulnya su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti apa bentuknya? Bahasanya su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang menunjukkan kurang pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang betul-betul kuat kokoh keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Dia akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, walaupun itu musibah yang berat, pedih, perih untuk dia rasakan, tapi dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang wajib, karena sikap husnudzon kepada Allah hukumnya wajib, dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketentuan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap takdirnya tidak ada yang salah. Pasti benar, pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Maka tidak boleh untuk seorang itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita baca bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bab qaulillahi taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaqulun hal lana minal amri min syai? Qul innal amra kullahu lillah. Mereka, dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafikun, ketika diwajibkan untuk jihad, basiyama fi waqatil Uhud, di dalam perang Uhud, mereka mengatakan, atau orang-orang munafikun, kata Allah Subhanahu wa taala, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak hak, prasangka-prasangka jahiliyah. Mereka mengatakan di antara bentuk su'udzonnya mereka kepada Allah, hal lana minal amri syai' au hal lana minal amri syai'. Apakah kita ini punya sedikit pengaturan? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan sesungguhnya segala sesuatu, segala urusan semata-mata di tangan Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadhihi al-ayah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat-sifatnya orang-orang munafikun adalah orang-orang yang suka su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk su'udzon mereka, ketika ditetapkan, diwajibkan kepada mereka untuk berjihad, terutama dalam perang Uhud, dan kisahnya ma'rufah, di mana pada perang Uhud banyak korban dari kaum muslimin. Karena melihat kejadian ini, kejadian pada perang Uhud, orang-orang munafik pun mengatakan ini harusnya enggak seperti ini. Duhai kiranya kalau mereka itu enggak berangkat jihad. Duhai kiranya kalau mereka itu nurut sama kita. Enggak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka hal-hal yang terjadi seperti ini sudah kejadian dan enggak bisa kita rubah. Sudah kejadian dan menganggap hal tersebut buruk. Tidak ada hikmah padanya. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut mengandung hikmah yang besar. Kenapa kaum muslimin kalah atau mendapatkan apa yang mereka dapatkan pada kejadian perang Uhud? Ada hikmah yang menjadikan kaum muslimin mengambil ibrah padanya. Di antaranya adalah bagaimana bahayanya mukhalafah, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya munculnya kekalahan di tengah-tengah orang-orang yang bertakwa, kaum sahabat, adalah di antaranya mukhalafah amri Rasul, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan bahwasanya ini bisa menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada hikmah di situ. Kaum muslimin mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan kaum muslimin yang setelahnya, orang-orang setelahnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran pentingnya untuk seorang itu betul-betul mengagungkan manhajnya Rasul, mengagungkan thariqahnya Rasul, mengagungkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak meremehkan di dalam bertamasuk dengannya. Dan bahasanya tidak bertamasuk, tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasul, perintah Rasul, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal. Contohnya di antaranya dalam perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang, ini akan menjadi sebab turunnya kekalahan, sebab datangnya kekalahan. Walaupun itu adalah orang-orang bertakwa sekalipun, orang-orang khair terkadang mendapatkan kekalahan karena sebagian perbuatan mereka. Dan itu sebagiannya, bukan semuanya. Mereka mendapatkan kekalahan. Maka bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang yang mereka banyak melakukan mukhalafat kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zam, lebih berat, lebih besar dibanding mukhalafahnya. Sebagian sahabat ketika itu, karena mereka mentakwil, itu pun mereka mentakwil. Tentunya yang seperti ini kondisinya sangat-sangat berat kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaum muslimin pun seperti ini. Banyak sebagian mereka yang terjatuh di dalam asyirkiyat wa ibadatil kubur. Mereka barakallahu fikum masih meyakini dan masih mempertahankan apa yang mereka sebut dengan tradisi. Yang itu pada hakikatnya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan, dengan hujah, dengan dalil melestarikan budaya, melestarikan warisan. Waliyadubillah, maksiat, kufur, kesyirikan itu sebagai warisan. Begitu pula mukhalafatnya mereka di dalam meninggalkan perintah Rasul. Banyak dari kaum muslimin yang tidak sholat. Sholat kadang-kadang saja, Jumatan atau bahkan sebagian mereka sholatnya kalau Idul Fitri atau Idul Adha saja. Nah, maka kalau kita melihat kondisi seperti ini, ba'idun jiddan, sangat-sangat jauh sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, maka yang wajib kalau seorang yatafattan, seorang itu zeki, seorang itu cerdas, basir, penglihatannya tajam, maka dia mengambil ibrah dari hal-hal yang seperti ini. Dia ketika ingin mendapatkan pertolongan minallahi subhanahu wa taala, perbaiki dulu kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan minallahi subhanahu wa taala, perbaiki dulu kondisi mereka. Naam. Yang masih banyak terjatuh di dalam kesyirikan, kebidahan, kekufuran, kejahilan, meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya salat. Terjatuh di dalam muamalah-muamalah yang muharramah, gampang-gampangan masalah riba. Mudah-mudahan, bermudah-mudahan di dalam pinjam-meminjam bank, misalnya. Muamalah-muamalah ribawi yang dianggap biasa oleh mereka. Nah, maka kalau melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, begitu pula kemaksiatan mereka, banyak di antara mereka yang terjatuh di dalam az-zina. Berapa banyak dari mereka yang sengaja waliyadubillah menggugurkan janin-janin mereka, malu dengan apa yang mereka perbuat, hasil dari perbuatan mereka. Sehingga selain mereka terjatuh di dalam dosa zina, mereka terjatuh di dalam dosa pembunuhan. Menggugurkan janin yang sudah terkadang hidup, dibuang sembarangan waliyadubillah, ditelantarkan, mati. Maka dia terjatuh selain dosa zina, dia terjatuh di dalam dosa pembunuhan. Maka kalau kondisi kaum muslimin seperti ini, kaif kita mendapatkan nasru minallahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas di kesempatan kali ini. Naktabi bihadal qadar wal afu ala al-italah wal afu ala su'il kalam wa su'il ibarah wa sallallahu sallam wa barak ala nabina.